Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 617. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Diriwayatkan oleh setengah perawi hadis yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian, maka barang siapa yang mengambil tempat di belakang atas niat itu karena memilih dan melahirkan kebaikan budi pekerti, maka tidak mengapa. Dan ketika itu, maka dikatakan, segala amal perbuatan itu dengan niat. Kedua, kalau tidak ada di samping khatib sebagian tempat yang dikhususkan kepada sultan-sultan, maka shaf pertama itu disunatkan. Kalau ada, maka sebagian ulama memandang makruh masuk ke tempat yang dikhususkan itu. Alasan dan pagar Al-Madani tidak mengerjakan sholat di tempat yang dikhususkan itu. Dan keduanya berpendapat bahwa tempat itu ditentukan untuk sultan-sultan. Dan itu adalah bid'ah yang diada-adakan di dalam masjid-masjid sesudah Rasulullah SAW. Padahal masjid itu adalah diuntukkan kepada sekalian manusia. Dan dengan dikhususkan itu telah menyalahi dasar tersebut. Anas bin Malik dan Imran bin Husain mengerjakan sholat di tempat yang dikhususkan itu dan tidak memandang makruh karena mencari kedekatan. Mungkin kemakruhan itu tertentu kepada keadaan pengkhususan dan pelarangan orang lain. Kalau semata-mata pengkhususan tanpa ada pelarangan, maka tidaklah mengharuskan adanya kemakruhan itu. 3. Bahwa mimbar memutuskan sebagian shaf. Dari itu, shaf pertama satu-satunya ialah yang bersambung di hadapan mimbar. Dan yang terletak di kedua tepi mimbar adalah shaf yang terputus. Sufyan Ats-Tsauri berkata bahwa shaf pertama ialah yang keluar di hadapan mimbar, yaitu yang menghadap kepada mimbar karena dia tersambung dan karena orang yang duduk pada shaf itu menghadap khatib dan mendengar daripadanya, dan tidaklah jauh daripada kebenaran kalau dikatakan bahwa terdekat kepada kiblat ialah shaf pertama, dan pengertian ini tidak begitu diperhatikan orang. Dimakruhkan sholat di pasar-pasar dan beranda-beranda luar dari masjid. Dan sebagian sahabat memukul orang dan membangunkannya dari beranda-beranda itu. Kedelapan, bahwa dihabiskan sholat ketika imam keluar ke tempat sholat dan juga dihabiskan berkata-kata. Dan waktu itu dipakai untuk menjawab adzan dari muadzin, kemudian mendengar khutbah. Telah berlaku kebiasaan sebagian orang awam dengan melakukan sujud ketika bangun muadzin untuk sholat, ketika bangun muadzin untuk adzan. Dan demikian itu tidaklah berdasar kepada asar dan hadis. Tetapi kalau kebetulan bertepatan dengan sujud tilawah, maka tiada mengapa untuk doa, karena itu adalah waktu yang baik. Dan tidak dihukum dengan haramnya sujud ini, karena tiada sebab untuk mengharamkannya. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an dan Utsman radhiyallahu an bahwa keduanya berkata, siapa yang mendengar dan memperhatikan, maka baginya dua pahala. Siapa yang tidak mendengar tetapi memperhatikan, maka baginya satu pahala. Siapa yang mendengar dan menyia-nyiakan, maka atasnya satu dosa. Dan siapa yang tidak mendengar dan menyia-nyiakan, maka atasnya satu dosa. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengatakan kepada temannya ketika imam berkhutbah, perhatikan atau jangan berbicara, maka ia telah berbuat yang sia-sia. Siapa yang berbuat sia-sia dan imam berkhutbah, maka tidak adalah jemaat baginya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abi Hurairah. Ini menunjukkan bahwa menyuruh diam teman itu seyogyalah dengan isyarat atau dengan melemparkan batu kecil saja padanya, tidak dengan kata-kata. Pada hadis dari Abi Dzar, bahwa Abi Dzar bertanya kepada Ubay ketika Nabi SAW sedang membaca khutbah, bilakah diturunkan surat ini? Ubay berisyarat kepadanya supaya diam. Tatkala Rasulullah SAW turun dari mimbar, maka berkata Ubay kepada Abi Dzar, pergilah, tidak ada jemaat bagimu. Lalu Abi Dzar mengadukan kepada Nabi SAW, maka bersabda Nabi, benar Ubay, kalau berjauhan dari imam, maka tidak seyogyalah berkata-kata mengenai ilmu dan lainnya, tetapi diam. Karena yang demikian itu tali bertali dan membawa kepada suara yang halus, sehingga sampai kepada para pendengar khutbah. Dan janganlah duduk dalam lingkungan orang yang berkata-kata. Siapa yang tidak dapat mendengar karena jauh, maka hendaklah memperhatikan saja. Dan itu adalah sunat. Apabila sholat dimakruhkan pada waktu imam berkhutbah, maka berkata-kata adalah lebih utama lagi dimakruhkan. Berkata Ali radhiyallahu an, dimakruhkan sholat pada 4 waktu, sesudah fajar atau sesudah subuh, sesudah asar, waktu tengah hari, dan bersolat ketika imam berkhutbah. Ke-9, bahwa diperhatikan pada mengikuti imam sholat Jumat, apa yang telah kami sebutkan dahulu pada tempat lain. Apabila mendengar bacaan imam, maka makmum itu tiada membaca selain dari Al-Fatihah. Apabila telah selesai dari sholat Jumat, maka dibacakan Alhamdulillah 7 kali sebelum berkata-kata, dan Qul Huwallahu Ahad, dan Mu'awwadzatain, yaitu Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas 7 kali. Diriwayatkan oleh setengah salaf bahwa siapa mengerjakan yang tersebut tadi, niscaya ia terpelihara dari Jumat ke Jumat dan adalah penjaga baginya daripada gangguan setan. Disunatkan membaca sesudah sholat Jumat, Allahumma ya ghaniyyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rahimu ya wadudu akmini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku yang maha kaya, ya yang maha terpuji, ya yang maha pencipta, ya yang maha mengembalikan, ya yang maha penyayang, ya yang maha pengasih, cukupkanlah aku dengan yang halal daripadamu, daripada apa yang haram, dan dengan karuniamu daripada yang lain. dikatakan bahwa siapa yang berkekalan membaca doa ini, niscaya ia dikayakan Allah daripada makhluknya dan diberikan Allah rezeki dari yang tidak diduga-duga. Kemudian sesudah Jumat lalu bersolat 6 rakaat. Telah diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat sesudah Jumat. Dan diriwayatkan Abu Hurairah 4 rakaat, dan diriwayatkan Ali dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an 6 rakaat. Semuanya itu benar dalam berbagai macam keadaan. Dan yang lebih sempurna adalah lebih utama. Ke-10, bahwa meneruskan tinggal di masjid sampai sholat asar, kalau diteruskan sampai kepada maghrib, maka adalah lebih utama. Dikatakan bahwa siapa yang bersholat asar di masjid jami, maka adalah baginya pahala haji. Dan siapa yang bersholat maghrib, maka baginya pahala haji dan umrah. Kalau tidak merasa aman dari sifat berbuat-buat dan dari datangnya bahaya kepadanya dengan pandangan orang banyak kepada iktikafnya atau diam di dalam masjid dengan ibadah, atau ia takut terjerumus pada yang tidak perlu, maka yang lebih utama ialah kembali ia ke rumahnya dengan berzikir kepada Allah, memikirkan tentang segala nikmatnya, mensyukuri atas taufiknya, takut dari keteledorannya, mengawasi akan hari dan lidahnya sampai kepada terbenam matahari, sehingga ia tidak tertinggal oleh saat yang mulia itu. Dan tidaklah wajar bercakap-cakap dalam masjid jami dan masjid-masjid lainnya dengan percakapan duniawi. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang kepada manusia suatu zaman yang pembicaraan mereka dalam masjid-masjid adalah urusan duniawi, dan adalah bagi Allah hajat mereka. Jadi itu tidak adalah bagi Allah hajat pada mereka. Dari itu janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Al-Hasan. Penjelasan. Adab dan sunat yang di luar daripada susunan yang lalu yang meratai seluruh hari, yaitu 7 perkara. Pertama, mengunjungi majelis ilmu pengetahuan pada pagi hari atau sesudah asar, dan tidaklah mengunjungi majelis tukang-tukang bercerita, karena tidak adalah kebajikan pada perkataan mereka. Dan tidak wajarlah bagi seorang murid atau yang menuntut jalan akhirat mengosongkan seluruh hari Jumat itu dari amal kebajikan dan doa-doa, sehingga saat yang mulia itu dapat telah diperolehnya dan dia dalam kebajikan. Tidaklah wajar menghadiri tempat pelajaran ilmu sebelum sholat Jumat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menghadiri tempat pelajaran ilmu pada hari Jumat sebelum sholat. Diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i dan lain-lain dari Amma bin Su'aid. Kecuali ia ulama pada jalan Allah, mengingati segala hari Allah, memahami agama Allah, berbicara pada masjid jami pada pagi hari, lalu ia duduk di situ, maka adalah ia menghimpunkan di antara berpagi-pagi dan mendengar ilmu. Mendengar ilmu yang bermanfaat pada jalan akhirat adalah lebih utama daripada mengerjakan amalan sunat. Diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa menghadiri majelis ilmu adalah lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Berkata Anas bin Malik tentang firman Allah Ta'ala, Fa'idha kudiyati salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Artinya, dan apabila selesai mengerjakan sholat, kamu boleh bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bahwa yang dimaksudkan bukanlah mencari dunia, tetapi mengunjungi orang sakit, bertukam pada orang meninggal, mempelajari ilmu pengetahuan, dan menziarahi saudara pada jalan Allah Azza wa Jalla atau billahi ta'ala. Allah Azza wa Jalla menamakan ilmu itu karunia pada beberapa tempat dalam Al-Quran. Berfirman Allah Ta'ala, Wa'allamaka ma'lam takun ta'lam bagana tatlullahi alaika adina. Artinya, dan Allah mengajarkan apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah kepada engkau sangat besarnya. Surat An-Nisa ayat 113. Dan Allah Ta'ala berfirman, Walaqad ataina Dawuda minna nabla. Sesungguhnya kami berikan kepada Daud karunia dari kami sendiri. Surat As-Saba ayat 10. Yakni ilmu. Mempelajari ilmu pengetahuan dan mengajarkannya pada hari ini adalah pengorbanan yang lebih utama. Dan sholat adalah lebih utama daripada majelis tukang-tukang bercerita. Karena mereka memandang perbuatan tukang cerita itu bid'ah. Dan mereka mengeluarkan tukang-tukang cerita itu dari masjid Jami. Ibnu Umar radhiyallahu an datang pagi-pagi ke tempatnya di dalam masjid Jami. Tiba-tiba di situ seorang tukang cerita bercerita pada tempatnya. Berkata Ibnu Umar, bangunlah dari tempatku. Menjawab tukang cerita itu, aku tidak mau. Aku telah duduk di sini dan aku telah lebih dahulu daripada engkau. Maka Ibnu Umar meminta bantuan polisi. Lalu datanglah polisi membangunkan orang itu. Kalau adalah yang demikian itu termasuk sunnah, tentulah tidak boleh membangunkannya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah dibangunkan seorang kamu akan saudaranya dari tempat duduknya, kemudian ia duduk padanya. Tetapi berlapang-lapanglah dan berluas-luaslah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Dan ketika laki-laki tukang cerita itu telah bangun dari tempat Ibnu Umar, maka Ibnu Umar tidak duduk di situ, sehingga kembalilah laki-laki itu ke tempat tadi. Diriwayatkan bahwa seorang cerita duduk di halaman kamar Aisyah radhiyallahu an, maka beliau mengirimkan kabar kepada Ibnu Umar dengan kata-kata bahwa orang itu telah menyakitkan aku dengan ceritanya dan mengganggukan aku dari pembacaan tasbihku. Maka orang itu dipukul oleh Ibnu Umar sampai pecah tongkatnya pada punggung orang itu, kemudian diusirnya. Kedua, bahwa adalah muraqabah yang sebaik-baiknya pada saat mulia itu. Dan hadis masyhur menyebutkan, sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu saat, kalau kebetulan seorang hamba muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pada saat itu, niscaya diberikannya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Amr bin Auf al-Mazani. Pada hadis yang lain, tidak dijumpai saat itu oleh hamba yang bersolat. Berbeda pendapat tentang saat itu. Ada yang mengatakan ketika terbit matahari. Ada yang mengatakan ketika gelincir matahari. Ada yang mengatakan beserta azan. Ada yang mengatakan apabila imam naik ke mimbar dan berkhutbah. Ada yang mengatakan apabila manusia berdiri kepada sholat. Ada yang mengatakan pada akhir waktu asar, yakni waktu ikhtiar atau waktu yang dipilih untuk sholat. Dan ada yang mengatakan sebelum terbenam matahari. Dan Fatimah radhiyallahu anha menjaga waktu itu dan menyuruh pembantunya melihat matahari untuk diberitahukan kepadanya matahari itu sudah jatuh ke tepi langit. Maka masuklah ia ke dalam doa dan istighfar sampai kepada terbenam matahari. Ia menceritakan bahwa saat itu adalah saat yang ditunggu-tunggu dan ia terima berita itu daripada ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata setengah ulama bahwa saat mulia itu tidak jelas pada seluruh hari Jumat seperti Lailatul Qadar, sehingga hendaknya sempurnalah segala cara mengintipnya. Ada yang mengatakan bahwa saat mulia itu berpindah-pindah dalam segala saat hari Jumat seperti berpindahnya Lailatul Qadar. Inilah yang lebih sesuai dan mempunyai rahasia yang tidak layak diterangkan pada ilmu muamalah. Tetapi syufialah membenarkan apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai wangi-wangian dalam hari-hari masamu. Dari itu datangilah kepada wangi-wangian itu. Diriwayatkan Ibnu Abdul Bir dari Anas. Dan hari Jumat termasuk di antara hari-hari itu. Maka seyogyalah hamba itu pada seluruh harinya mencari saat mulia itu dengan menghadirkan hati, membiasakan berzikir dan mencabutkan diri dari segala gangguan dunia. Semoga ia memperoleh sedikit dari wangi-wangian yang harum itu. Berkata Ka'ab al-Ahbar bahwa saat mulia itu adalah pada saat terakhir daripada hari Jumat, yaitu ketika terbenam matahari. Lalu berkata Abu Hurairah, bagaimana adanya saat mulia itu pada saat terakhir? Padahal aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak dijumpai saat itu oleh hamba yang bersolat dan tidaklah ketika solat. Maka menjawab Ka'ab, tidakkah Rasulullah SAW bersabda, siapa yang duduk menunggu solat, maka adalah dia di dalam solat. Menjawab Abu Hurairah, ya benar. Kemudian Ka'ab menyambung, maka yang demikian itu solat. Maka Abu Hurairah diam. Dan Ka'ab condong kepada saat mulia itu adalah rahmat dari Allah Ta'ala kepada mereka yang tegak berdiri menunaikan hak hari Jumat. Dan waktu turunnya saat itu adalah ketika selesai daripada menyempurnakan amal perbuatan. Kesimpulan, itu adalah waktu mulia bersamaan dengan waktu naiknya imam ke mimbar. Maka perbanyaklah doa pada kedua waktu itu. Ketiga, disunatkan berbanyak salawat kepada Rasulullah SAW pada hari Jumat. Bersabda Nabi SAW, siapa yang bersalawat kepada aku pada hari Jumat 80 kali, niscaya diampunkan Allah dosanya 80 tahun. Maka bertanya sahabat, bagaimanakah bersalawat kepada engkau? Menjawab Nabi SAW, engkau bacakan, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Artinya, Ya Allah, Ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada Muhammad hambamu, nabimu, dan rasulmu, nabi yang ummi atau tidak pandai tulis baca. Diriwayatkan Ibnu Musayyab dari Abu Hurairah. Dan ini engkau kirakan satu kali. Dan kalau engkau bacakan, yang artinya, Ya Allah, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, rahmat yang menjadi keridhaan-Mu, dan iringilah tunainya rahmat itu. Anugerahilah dia jalan, dan berikanlah kepadanya tempat terpuji yang engkau janjikan. Dan berikanlah kepadanya balasan daripada kami akan apa yang menjadi haknya, dan berikanlah kepadanya sebaik-baik apa yang engkau berikan balasan kepada seorang nabi daripada umatnya. Berikanlah rahmat kepadanya dan kepada segala saudaranya dari nabi-nabi dan orang-orang saleh, wahai yang amat penyayang dari segala yang penyayang. Engkau bacakan ini 7 kali. Ada yang mengatakan bahwa siapa yang membaca pada 7 Jumat dan pada tiap-tiap Jumat 7 kali, niscaya wajiblah baginya syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau bermaksud menambahkan lagi, maka bacakanlah salawat yang berasal dari asar, yang artinya sebagai berikut: Ya Allah, Ya Tuhanku, jadikanlah segala rahmat-Mu yang utama, berkat-Mu yang bertambah-tambah, kesucian-Mu yang mulia, kasih sayang-Mu dan rahmat-Mu dan ucapan selamat-Mu kepada Muhammad, penghulu segala rasul, imam segala orang yang bertakwa, kesudahan segala nabi dan rasul Tuhan seru sekalian alam, panglima kebajikan, pembuka kebaikan, nabi rahmat dan penghulu umat. Ya Allah, Ya Tuhanku, berikanlah kepadanya tempat yang terpuji dan bertambah dekat kehampirannya dengan tempat itu. Dan engkau tetapkan matanya yang digemari oleh orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Ya Allah, Ya Tuhanku, berikanlah kepadanya kelebihan dan keutamaan, kemuliaan, jalan, derajat tinggi dan tempat agung mulia. Ya Allah, Ya Tuhanku, berikanlah kepada Muhammad permintaannya, sampaikanlah cita-citanya, jadikanlah dia yang pertama memberi syafaat dan yang pertama yang diterima syafaatnya. Ya Allah, Ya Tuhanku, agungkanlah dalil kebenarannya, beratkanlah timbangannya, tegaskanlah alasannya, dan tinggikanlah derajatnya pada tempat tertinggi dari orang-orang mukorobi. Ya Allah, Ya Tuhanku, kumpulkanlah kami dalam rombongannya, jadikanlah dari kami orang yang memperoleh syafaatnya, hidupkanlah kami atas sunahnya, matikanlah kami di atas agamanya, bawakanlah kami ke kolamnya, dan anugerahilah kami minuman dengan gelasnya. Tiada merugi, menyesal, ragu-ragu, bertukar-tukar, berbuat fitnah, dan mendapat fitnah. Terimalah doaku, wahai Tuhan seru sekalian alam. Kesimpulannya, tiap-tiap yang dibacakan dari kata-kata solawat, walaupun kalimat yang terkenal pada doa tasahud, adalah ia telah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seyogyalah ditambahkan kepada pembacaan solawat itu istighfar. Itu pun disunatkan juga pada hari Jumat. 4, membaca Al-Quran. Maka hendaklah membanyakkan pembacaan itu dan hendaklah membacakan surat Al-Kahfi khususnya.